Bagaimana jika orang-orang yang kita cintai itu, baik orang-orang yang sudah kenal sunnah maupun dari kalangan orang awam termasuk keluarga kita, tidak membalas cinta kita atau tidak mencintai kita, ya, sebagaimana kecintaan kepadanya, apakah tetap bersamanya di akhirat? Ya, ya ini dan orang itu kewajibannya dia mencintai, ya, mencintai orang yang baik. Orang yang baik ini kalau misalnya dia tidak cinta kepadanya, itu bukan urusan dia. Terkait dengan hatinya, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu kecintaan di dunia ini yang bermanfaat itu adalah cinta yang dibangun di atas ketakwaan. Cinta yang dibangun di atas ketakwaan. Dan ini kecintaan kepada sahabat itu bagian dari ketakwaan. Di dalam Al-Quran Allah firman, Al-akhilna'u yawma inil ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi asalnya orang yang saling mencintai di dunia, di akhirat berubah menjadi permusuhan, kebencian, kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Ini juga dari ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya seorang itu memperbaiki cintanya.